Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah pengajian di Masjid Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala di masjid ini, di dalam majlis ini, yang semoga ini semua menjadi bekal kita dan amal soleh kita yang diterima oleh Allah Ta'ala. Pada kesempatan pertemuan kita pagi hari ini, sebagaimana biasa, kita membahas kitab Masail Al-Jahiliyah. Dan pembahasan kita pagi hari ini, kita mulai dari pembahasan masalah yang ke-16. Kita sudah membahas 15 masalah. Qala al-muallif al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Masailil Jahiliyah al-mas'alatu sadisata asyarata, masalah yang ke-16. I'tiyaduhum amma atahumullahu bikutubis sihri. I'tiyaduhum, menggantinya mereka, orang-orang jahiliyah, amma atahumullahu, dari apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kitab dan petunjuk yang Allah berikan kepada mereka ahli kitab, bikutubis sihri, dengan kitab-kitab sihir. Kama dzakarallahu dzalika, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan hal itu, fi qawlihi, di dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 102. Masalah yang ke-16 disebutkan di sini bahwa di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan ini ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini merupakan hal-hal yang bertentangan dengan Islam, adalah menggantinya mereka dari apa-apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kitab dan petunjuk, itu diganti dengan kitab-kitab sihir, diganti dengan kitab-kitab yang ada penyimpangannya, diganti dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya. Orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, al-Yahud dan an-Nasara, di mana Allah Ta'ala telah memberikan kepada mereka kitab melalui Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala utus kepada mereka. Orang-orang Yahudi, ya, Allah berikan kepada mereka kitab At-Taurah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Dan orang-orang Nasara, Allah berikan kepada mereka kitab Injil melalui Nabi dan Rasulnya, yaitu Isa. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang musyrikin Quraisy atau musyrikin Mekah dan yang ada di sekitarnya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang-orang Majusi dan yang lainnya. Nah, yang dimaksud dengan masalah yang ke-16 ini, pembicaraannya memang mengarah kepada mereka ahli kitab. Di mana orang-orang jahiliyah dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, bahwa Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka kitab, dan di dalam kitab tersebut Allah Ta'ala ajarkan kepada mereka kebenaran, dan di dalam kitab tersebut Allah Ta'ala beritakan kepada mereka tentang Nabi dan Rasul yang terakhir yang bernama Muhammad atau Ahmad, sehingga mereka mengetahui hal ini. Akan tetapi, karena sifat jahiliyah mereka, yaitu sifat mereka yang bertentangan dengan Islam ini, sifat mereka yang menentang terhadap Islam ini, maka mereka tinggalkan itu semua. Mereka tinggalkan kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Mereka tinggalkan ajaran yang Allah Ta'ala sampaikan kepada mereka. Dan sebagai penggantinya, mereka mengikuti kitab-kitab sihir. Mereka mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Taurat dan Injil. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 101 dan 102 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab ini. Dalam ayat 101 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillah minasyaitanir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walamma ja'ahum, dan ketika datang kepada mereka rasulun min indillah, rasul utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepada mereka, datang kepada ahli kitab yang mana mereka sudah mengetahuinya tentang nama, sifat, nasab, dan orang mana, mereka sudah tahu. Musaddiqul lima ma'ahum, di mana Rasulullah Muhammad ini membenarkan terhadap apa yang ada bersama mereka. Jadi dakwah Nabi Muhammad ini adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. karena berasal dari satu ilah, satu Rabb, itu Allah Ta'ala. Taurat dari Allah, Injil dari Allah, Al-Quran juga demikian. Nabadza fariqum minal ladzina utul kitab, tapi ternyata sekelompok dari orang-orang ahli kitab, mereka melemparkan kitab Allahi, kitab Allah. Kitab Allah di sini yaitu Taurat dan Injil. Wara'a dhuhurihim, di belakang punggung mereka. Artinya mereka meninggalkannya. Tidak mengikuti ajaran yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Padahal mereka mengetahuinya dan mereka tahu itu sebagai kebenaran. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Padahal mereka tahu tentang isi Taurat dan Injil yang berkenaan dengan Rasul terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, sampai akhir ayat. Wattaba'u, dan mereka ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi mengikuti ma tatlu syayatin, apa yang diajarkan oleh setan, ala mulki Sulaiman, di atas kerajaan Sulaiman, di atas singgasana Sulaiman, di atas kursi Sulaiman alaihi salam. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman itu tidaklah kafir, tidaklah mengajarkan kekufuran. Walakinna syayatina, akan tetapi syaitan-syaitan, kafaru, mereka lah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, yang mengajarkan kepada manusia sihir. Dalam ayat 101, Allah Ta'ala gambarkan bahwa orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi ahli kitab, mereka meninggalkan kitab, mereka meninggalkan Taurat. Demikian juga orang Nasrani, mereka meninggalkan Injil, Taurat dan Injil yang sesungguhnya, yang mana isinya itu sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah membenarkan isi Taurat dan Injil. Nah, ketika mereka meninggalkan itu, maka sebagai penggantinya apa? Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, mereka mengikuti ajaran setan. Dan ajaran setan di sini yang disebutkan adalah sihir. Karena memang orang itu butuh buku pegangan, butuh pedoman dalam kehidupannya. Kalau tidak berpedoman kepada yang hak, maka akan berpedoman kepada yang batil. Jadi ini adalah kebiasaan jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dari kalangan ahli kitab. Dan demikian juga orang-orang jahiliyah dari orang-orang musyrikin, musyrikin Mekah atau musyrikin Quraisy, kemudian orang-orang Majusi, mereka telah meninggalkan kebenaran yang, kalau musyrikin Quraisy, mereka meninggalkan kebenaran yang diajarkan secara turun-temurun dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ajaran orang-orang Mekah itu secara asal adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pendiri kota Mekah. Dan Quraisy ini adalah turunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan sifat jahiliyah mereka, mereka tinggalkan ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian diganti dengan apa? Diganti dengan ajaran kemusyrikan. diganti dengan ajaran kemusyrikan. Maka di sini ya, di dalam masalah yang ke-16 ini, Al-Syaikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, dan ini sebagai faidah atau pelajaran dari masalah yang ke-16 ini, fakullu man a'radu 'anil haqqi fa innahu yubtala bil batili. Fakullu man a'radu 'anil haqqi, maka setiap orang yang berpaling dari kebenaran, fa innahu yubtala bil batili, maka dia akan terkena musibah berupa kebatilan. Ya. Sebagaimana orang-orang jahiliyah ketika mereka berpaling dari kebenaran, apa yang ditunjukkan oleh Taurat dan Injil tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, ketika mereka meninggalkan Taurat dan Injil karena tidak sesuai dengan keinginan mereka yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul terakhir ini, maka akhirnya mereka mendapat musibah berupa apa? Kebatilan. Yang mereka ikuti adalah ajaran setan berupa sihir dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Maka demikian juga dengan kita. Apabila kita menyibukkan diri kita dengan kebenaran, dengan mempelajari kebenaran, dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah As-Salih, para sahabat dan para ulama yang mengikuti mereka, maka insya Allah kita akan terhindar dari kebatilan. Tetapi apabila kita menghindarkan diri dari kebenaran ini, atau ada sebagian orang yang mencoba mencari kebenaran dengan menggabungkan semuanya, artinya ya yang namanya mencari ilmu ya kemana saja nggak apa-apa, itu prinsipnya misalkan, bukan prinsip saya. Ini ada orang yang berprinsip seperti itu. Saya ingin belajar ya dari Ahlus Sunnah As-Salafiyun misalkan, tapi saya juga ingin mendapatkan kebenaran dari yang lain. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menjadikan kebenaran kecuali satu saja, dan Allah Ta'ala tidak menciptakan dalam diri seseorang kecuali satu hati saja. Maka apabila kita disibukkan dengan selain kebenaran, kita akan ditimpa musibah kebatilan. Atau apabila kita menggabungkan antara kebenaran dan kebatilan, maka kita pun akan tertimpa musibah kebatilan. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa illa wahidah, kecuali satu saja yang benar itu. Wahyal jamaah, yaitu jamaah. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu apa yang ditempuh olehku pada hari ini dan oleh para sahabatku. Sehingga kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau memberikan contoh tentang faidah yang diambil tadi, bahwa kalau orang berpaling dari kebenaran, maka dia akan ditimpa kebatilan. Falladhi yatruku minhum da'watar rusuli minad da'wati ila tauhidi wa ifradillahi bil ibadati wa bayani dzalika yubtala bi annahu yaruju lisyirki wal khurafat wa yustadallu laha wa yastadillu laha wa yarujuha indan nasi ala anna haqqun wa hadha waqi'un katsirun min ulama'il khurrafiyyin wa ulama'il kuburiyyin badalan min an yad'u ila tauhidillah wa ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah yad'una ilal batil wa yad'una ila ibadatil kubur wa ta'alluq bil amwat wa yaltamisuna lidhalika syubuhatil lati yarujunaha 'alan nas fayashghaluna waqtahum fi hadzal batil wal iyad billah. Syaikh Al Fauzan hafizahullah taala memberikan contoh ya terhadap faedah yang diambil dari masalah 16 ini, dan ini pun sebagai bentuk percontohan masih adanya sifat jahiliyah pada masalah yang ke-16 ini di umat sekarang ini. Yaitu apa? Bahwa orang yang meninggalkan dakwah Rasul berupa dakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya bagi Allah Ta'ala dan menjelaskan tauhid kepada umat, maka dia ditimpa musibah berupa bahwa mereka akan menyibukkan diri dengan kesyirikan dan khurafat. Kemudian mereka mencari-cari dalil untuk khurafat dan kesyirikan yang menjadi kesibukan mereka. Kemudian mereka akan menyampaikannya kepada manusia bahwa inilah kebenaran. Dan ini banyak terjadi dari para ulama ahli khurafat, dari para ulama ahli kubur atau kuburiyin, penyembah kubur, penyembah kuburan, sebagai pengganti dari mereka menyeru kepada tauhid Allah, menyeru kepada kitabullah, menyeru kepada sunnah Rasulullah, maka mereka menyeru kepada kebatilan, mereka menyeru kepada beribadah kepada kuburan, kemudian menggantungkan doa dan harapan kepada orang-orang yang sudah mati, kemudian mereka sibuk mencari dalil-dalil syubhat yang akan membenarkan perkataan mereka ini di hadapan manusia, sehingga mereka menyibukkan waktu mereka dengan kebatilan ini. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal ini ya. Dan ini bisa kita saksikan ya, dari ya masyarakat yang menyibukkan diri mereka dengan bid'ah, yang menyibukkan diri mereka dengan kesyirikan, yang menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka disibukkan dengan itu. Karena mereka disibukkan dengan itu, maka mereka tidak disibukkan dengan apa yang bertentangan dengan hal ini berupa kebenaran. Dan andaikan ada orang menyampaikan kebenaran, maka yang paling lantang dan paling berani, paling keras menentangnya adalah guru-guru mereka. Kenapa? Karena untuk menyampaikan apa yang menjadi pandangan mereka, mereka mencari subhat, mereka mencari dalil-dalil yang disamarkan oleh mereka untuk dijadikan sebagai dalil kebatilan mereka. Ya. Sebagai contoh ya, seperti masalah memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Saya pada 2 pekan sebelum pekan ini ya, di masjid saya ini membahas tentang masalah sejarah dan subhat sekitar Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam 2 pertemuan. Nah, kemudian tadi malam ya, saya dengar dari sebuah masjid, dan itu ya mungkin jaraknya cuma sekitar 300 meter dari masjid saya, sedang mengadakan peringatan itu. Tetapi isinya adalah membantah apa yang saya sampaikan di masjid itu. Ya entah mungkin apa yang disampaikan di masjid itu karena menggunakan apa namanya speaker keluar, jadi mungkin terdengar sama yang lain. Nah, ustadz di masjid itu ya, tadi malam saya dengar, saya sambil lewat habis pulang dari ngantar bapak ya, dari dokter kemudian pulang ya, dari jalan masuk ke kampung sampai ke rumah terdengar kan suaranya keras ya. Di antaranya dia mengatakan apa, kita ini tidak mengadakan perayaan Maulid Nabi, tetapi kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Beda antara perayaan dengan peringatan. Kalau perayaan itu pesta pora, berpesta ria. Tapi kalau peringatan, ini adalah untuk mengingat sejarah Nabi. Jadi ya akhirnya mereka mencari apa? Berbagai alasan yang diusahakan oleh mereka agar orang-orang itu menganggap benar apa yang dilakukan tersebut. Ya. Padahal para ulama dalam masalah ini telah mengatakan bahwa al-haramu haramun wa in sammu ma sammu. Perkara yang haram itu adalah haram walaupun mereka menamakan dengan nama yang mereka buat-buat. Yang namanya riba itu sepakat apa? Haram. Nah, supaya orang-orang itu tidak menghindarkan diri dari praktek ini, akhirnya mereka istilahnya bukan riba, ya, tetapi faidah. Dalam bahasa kitanya bunga. Faidah. Maka ini bukan riba, ini faidah, ini bunga. Inilah sebagai manfaat dari hasil menyimpan apa namanya harta kita di bank yang memutarkan modalnya. Ya, mau disebut riba, mau disebut bunga, mau disebut faedah, atau mau disebut hadiah dan sebagainya, kalau praktiknya seperti itu, ya itulah hakikatnya. Ya, mau dikatakan perayaan atau dikatakan peringatan, ya. Mau disebut perayaan nggak ada dalilnya, disebut peringatan juga nggak ada dalilnya, karena Nabi tidak memerintahkan kita untuk memperingati tanggal kelahirannya. Karena yang diperingati sekarang kan bukan hari kelahirannya, tapi apa? Tanggalnya. Kalau hari kelahiran, ya mestinya hari apa? Senin. Dan yang namanya hari Senin bukan setahun sekali, tapi kapan? Seminggu sekali, ya tiap minggu saja memperingati. Sehingga mereka di antara dalil yang digunakan untuk hal ini adalah mensyubhatkan hadis Nabi saum pada hari apa? Senin. Ketika ditanya, maka Nabi menjawab, "Dzalika yaumu wulidtu wa yaumu buistu." Bahwa hari Senin itu hari aku dilahirkan dan hari aku apa diangkat menjadi apa nabi dan rasul, dan hari Senin juga itu adalah hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyebutkan hal itu bukan untuk mengingat-ingat, bukan, tetapi sebagai bentuk apa ya kesyukuran, dan itu dilakukan dengan bentuk apa saumnya setiap hari Senin. Nah, andaikan mau seperti itu, maka laksanakanlah saum. Itulah petunjuk Nabi. Adapun peringatan atau perayaan, apalah istilahnya yang disebutkan oleh mereka, maka itu hanya setahun sekali. Nabi tiap minggu. Nabi bentuknya saum, mereka bentuknya apa? Makan dan minum. Ada yang bentuknya tidak makan dan minum? Justru orang-orang senang mengikuti acara itu karena setelah itu acara keenamnya itu yang menarik apa? menarik banyak orang untuk menghadiri ke tempat itu. Ya, sebagaimana pengalaman kita dulu, saya juga pernah dulu seperti begitu ya, ketika masih sekolah SD. Yang namanya kalau ada kegiatan seperti itu, ya, yang namanya guru memerintahkan kepada muridnya besok bawa nasi dan lauknya, dan ya diupayakan pokoknya lauk yang terbaik. Kenapa? Karena akan dilihat banyak orang. Kemudian disediakan buah-buahan dan sebagainya. Yang ramainya itu belum tamat bacaan diba, ya, itu piring sama sendok sudah ramai. Akhirnya acaranya dipercepat ya, karena pengen cepat makan. Nabi mencontohkan puasa, ini malah bentuknya apa? Makan dan minum. Jadi dalilnya benar, cuma pendalilannya ini yang salah. Sehingga disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan di sini syubhat. Syubhat. Karena syubhat itu di antara bentuknya pertama adalah menetapkan dalil yang sesungguhnya itu bukan dalil. Seperti apa? Ya, menetapkan ini hadis Nabi padahal itu bukan hadis Nabi. Itu syubhat. Kemudian bentuk yang kedua, syubhat itu adalah menggunakan dalil bukan pada penggunaannya. Jadi dalilnya memang betul dalil, seperti ayat Al-Quran atau hadis yang sahih. Tetapi menggunakan dalil tersebut bukan pada peruntukannya. Itu juga merupakan apa? Syubhat. Ya, saya ya masih ingat tentang dialog Ustadz kita ya, dan itu bisa dilihat di apa di YouTube ada ya, tentang masalah yang ada di sekitar kita ya, seperti apa namanya? Ya, peringatan kematian 7 hari selama 7 malam atau ke-40 atau ke-60 atau 100 atau setahun ya, haul dan sebagainya. Maka ketika disampaikan oleh guru-guru kita ya, tentang perkataan para ulama masalah itu, semuanya sepakat itu adalah bid'ah ya. Coba lihat apa jawabannya. Kemudian dia apa? Menggunakan perkataan salah seorang ulama Ahlu Sunnah Ibn Muflih rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya As-Siyasatu Al-Adab Asy-Syar'iyyah, bahwa tidak boleh kita ya mengingkari sebuah kemungkaran yang itu akan mendatangkan apa? Mafsadah. Kemudian beliau katakan, ya memang itu bid'ah makruhah. Itu dikatakan oleh beliau sendiri. Tetapi ya kita jangan melarang-larangnya. Bukan karena takut, bukan. Tapi karena ini akan menimbulkan mafsadah. Jadi bisa dilihat sebenarnya sudah kalah dalam perkataan itu, sudah mengakui bahwa itu adalah bid'ah makruha dan itu adalah kemungkaran, tetapi jangan diingkari karena itu akan mendatangkan mafsadah. Artinya memang sudah mengakui, tetapi kemudian apa, dia menggunakan perkataan ulama yang benar, itu kaidahnya benar, tidak boleh kita mengingkari sebuah kemungkaran yang akan mendatangkan apa? Kemungkaran yang lebih besar lagi. Tetapi maksudnya bukan berarti kita tidak menetapkan itu sebagai sebuah kemungkaran. Kita tetapkan sebagai sebuah kemungkaran. Tetapi cara mengingkarinya jangan menggunakan cara yang itu justru akan mendatangkan apa? Kemungkaran yang lebih besar lagi. Artinya dia melakukan hal itu dalam keadaan meyakini itu sebagai bid'ah makruhah, dalam istilah mereka bid'ah makruhah ya, dengan dalih apa? tidak mengingkari sebuah kemungkaran karena akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Tetapi bentuknya adalah dengan memimpin kegiatan tersebut. Apa yang dilihat oleh masyarakat? Apakah masyarakat akan faham bahwa ulama-nya itu menentang hal itu, tetapi penentangannya itu dengan bentuk ikut-ikutan acaranya? Apa umat ini kan faham? Kemudian dalam acara itu justru dikeluarkan dalil dan alasan yang mendukung kepada acara itu. Bukankah ini ngaji Quran, bukankah doa dan sebagainya. Sementara keyakinan yang aslinya adalah mengatakan memang itulah bid'ah makruhah, memang itulah kemungkaran, tapi jangan ditentang. Nah, gerakan jangan menentang, apakah dengan cara ikut terlibat, kemudian memberikan dukungan, kemudian memberikan alasan-alasan yang mendukung kepada kegiatan tersebut. Ini adalah sebuah gerakan dan ucapan yang bertentangan dengan keyakinan. Tapi memang itulah sebagaimana yang digambarkan dalam masalah yang ke-16 ini. Ya, al-mas'alah as-sabi'ata asyrah. Masalah yang ke-17. Qala al-mu'allif al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, nisbatu batilihim ilal anbiya'i, menisbatkan kebatilan mereka kepada para nabi. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah menisbatkan kebatilan mereka, pemahaman mereka yang batil, penyimpangan mereka, akidah mereka yang rusak, itu dinisbatkan kepada nabi, kepada para nabi dan rasul. Kaqaulihi, seperti apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 102, wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 67, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, juga tidaklah seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, akan tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, seorang yang menjauhkan diri dari kesyirikan, muslima, dan seorang muslim. Jadi di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka menisbatkan kesalahan mereka, penyimpangan mereka, ajaran mereka yang sesat ini kepada para nabi. Ya. Dan di sini contohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seperti penisbatan orang-orang Yahudi tentang kebatilan mereka, tentang ajaran mereka kepada Nabi Sulaiman, di mana mereka katakan yang kami ikuti ini adalah ajaran Nabi Sulaiman. Berupa apa? Sihir. Itu dalam surat Al-Baqarah 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan, diajarkan oleh setan di atas singgasana atau kursi Sulaiman. Sehingga orang-orang Yahudi mengatakan, ini ajaran Nabi Sulaiman, kami temukan di singgasana Sulaiman. Maka Allah bantah, wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Jadi apa yang mereka temukan di singgasana Nabi Sulaiman, itu bukan ajaran Nabi Sulaiman. Ya. Di dalam penafsiran ayat ini, ya, Al-Imam Ibnu Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir, beliau menyampaikan sampai 6 perkataan atau 6 penafsiran ya. Tapi saya tidak hafal semuanya. Yang intinya begini, bahwa tentang akan tetapi setan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan di atas singgasana Sulaiman. Ya, sebagian ulama itu menukil dari perkataan Imam Ibn Abbas radhiyallahu an dan yang lainnya, di antaranya mengatakan bahwa setan ini mereka menulis ajaran sihir. Kemudian setelah itu tulisan ajaran sihirnya itu mereka letakkan di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Kemudian oleh setan ini diwahyukan kepada pengikutnya, carilah warisan Sulaiman di bawah singgasananya. Kemudian mereka temukan tulisan itu. Yang sesungguhnya itu adalah tulisan siapa? Setan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihir. Setanlah yang kafir. Yang mengajarkan sihir itu setan, bukan Nabi Sulaiman. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa di singgasana Nabi Sulaiman itu memang ada kitabnya Nabi Sulaiman. Tapi kemudian ditahrif, ya diroba oleh setan. Diroba oleh setan. Jadi diroba isinya. Kemudian mereka mencari tentang kitab Nabi Sulaiman dan mereka menemukannya, lalu mereka mengatakan inilah ajaran Nabi Sulaiman. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu adalah apa yang ditulis oleh ya para pemimpin orang-orang Yahudi ini yang menuliskan ajaran setan berupa sihir ini. Kemudian tulisan itu supaya dianggap sebagai ajaran Nabi Sulaiman, mereka letakkan di mana? Di singgasana Nabi Sulaiman. Kemudian mereka temukan, mereka katakan inilah ajaran Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena kita mendapatkannya dari singgasana Sulaiman. Tetapi Allah Ta'ala maha mengetahui. Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Maka Allah Ta'ala sampaikan dalam ayat ini, tidak benar. Apa yang mereka dapatkan dari singgasana Sulaiman, itu bukan ajaran Sulaiman. Karena isi ajaran itu adalah ajaran kekufuran. Dan Nabi Sulaiman bukanlah seorang kafir, sehingga tidak mungkin Nabi Sulaiman mengajarkan apa? Kekufuran. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan bahwa yang mengajarkan itu adalah setan. Dan sesungguhnya ulama-nya orang Yahudi tahu itu. Tetapi untuk mengelabui umatnya, mereka katakan ini ajaran Nabi Sulaiman. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh di dalam masalah yang ke-17 ini, menisbatkan kebatilan mereka kepada para nabi. Contohnya di sini, Yahudi menisbatkan ajaran mereka yang batil kepada Nabi Sulaiman. Maka Allah Ta'ala membantahnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 102 ini. Bukan. Itu bukan ajaran Sulaiman. Sulaiman itu bukan seorang kafir. Tetapi yang kafir itu adalah setan, dan itu yang diajarkan oleh setan di atas singgasana Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh di sini tentang perkataan orang Yahudi bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang Yahudi, dan perkataan orang-orang Nasoro bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang Nasrani. Dalam surat Al-Imran ayat 67. Nah, ini sebagai dalil bahwa orang Yahudi menisbatkan agama Yahudi mereka itu kepada Nabi Ibrahim. Dan orang-orang Nasoro menisbatkan agama dan ajaran Nasrani mereka itu kepada Nabi Ibrahim juga. Padahal antara Yahudi dengan Nasrani ini adalah dua kubu yang saling apa? Melaknat. Yang saling bermusuhan. Yahudi sebagaimana memusuhi Islam, mereka juga memusuhi Nasrani. Walaupun sama-sama orang musyrik. Nah, maka bagaimana Nabi Ibrahim yang ajarannya satu tapi kok mengajarkan permusuhan? Makanya tidak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah penisbatan Yahudi bahwa Yahudi itu adalah dari Nabi Ibrahim, dan penisbatan Nasrani bahwa Nasrani itu adalah dari Nabi Ibrahim juga. Maka Allah bantah, maka na Ibrahimu Yahudiyya, Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi. Wala Nasraniya, juga Ibrahim itu bukanlah seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin, akan tapi Ibrahim itulah seorang yang hanif, ahli tauhid, muslima, seorang muslim. Jadi agamanya apa? Islam, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Syeikh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh di dalam sarah Masail Jahiliyah ini, pada masalah yang ke-17, beliau katakan, wa nisbatul batili ilal anbiya'i yakunu ala tariqain. Penisbatan kebatilan kepada para nabi itu adalah dengan dua cara, atau dengan dua bentuk. Jadi orang-orang jahiliyah menisbatkan kebatilan mereka kepada para nabi itu dengan dua bentuk. At-tariqul ula, cara atau bentuk yang pertama, ayyan sibal batila ilal anbiya'i bi annahum fa'aluhu wa annahum i'taqaduhu. Yang pertama adalah bahwa orang jahiliyah ini menisbatkan kebatilan mereka kepada para nabi, bahwasanya para nabi melakukannya atau mengatakannya atau meyakininya. Jadi penisbatan yang pertama bentuknya adalah bahwa ini adalah perkataan nabi, ini perbuatan nabi, ini adalah keyakinan nabi. Jadi langsung menyebutkannya seperti itu. Kemudian wa tariqut tsaniyah, bentuk atau cara yang kedua, ayyan sibal batila ilal anbiya'i yakni ila annahu min dinihim, yaitu menisbatkan kebatilan kepada para nabi, maksudnya bahwa itu adalah dari ajaran para nabi. Jadi bentuk yang kedua, tidak mengatakan itu sebagai perkataan nabi, tidak mengatakan itu sebagai perbuatan nabi, tidak mengatakan itu sebagai keyakinan nabi, tetapi mereka mengatakan bahwa inilah ajaran nabi, atau yang disebut dengan istimbaton, mengistimbat dari ajaran nabi bentuknya ini. Jadi menisbatkan kebatilan kepada para nabi, untuk kita sekarang menisbatkan kebatilan kepada Nabi Muhammad SAW itu tercapai dengan salah satu di antara dua bentuk. Pertama, mengatakan bahwa kebatilan ini dikatakan oleh nabi, kebatilan ini dilakukan oleh nabi, kebatilan ini adalah keyakinan nabi. Jadi langsung bahwa nabi sebagai pelaku dalam hal itu. Adapun penisbatan yang kedua, penisbatan di sini tidak menjadikan nabi sebagai pelakunya, tetapi penisbatan di sini adalah apa yang dipahami dari ajaran nabi, bahwa kebatilan ini adalah sesuai dengan ajaran nabi. Walaupun nabi tidak mengatakan, nabi tidak melakukan, nabi tidak meyakini, tapi ini adalah sesuai dengan ajaran nabi. Ini disebut dengan nisbah istimbatiyah, yaitu nisbat dalam bentuk istimbat. yaitu memahami ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti apa? Ya, untuk bentuk yang pertama, penisbatan kebatilan kepada Nabi dalam bentuk bahwa Nabi sebagai pelakunya. Nabi mengatakannya, atau Nabi melakukannya, atau Nabi meyakininya. Seperti ya, yang dilakukan oleh mereka yang membuat hadis-hadis palsu. Yang membuat apa? Hadis-hadis palsu. Coba kalau orang membuat hadis palsu akan mengatakan apa? Qolan nabiyyu. Nabi berkata. Atau kanan nabiyyu. Nabi melakukan apa? Jadi mereka berani begitu. Contoh dalam masalah perayaan atau peringatan yang biasa dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada bulan Rabiul Awal, ternyata mereka juga mengeluarkan dalil. Yaitu apa? Bahwa Nabi berkata, "Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengagung-agungkan hari kelahiranku, maka aku akan memberikan syafaat padanya pada hari kiamat. Berarti menisbatkan ajaran ini kepada siapa? Nabi, bahwa Nabi apa? Mengatakannya. Walaupun orang ini kalau ditanya, apakah Nabi melakukannya? Maka akan menjawab, tidak. Karena yang namanya perbuatan pasti akan disebutkan dalam sejarah. Dan sejarah tidak menyebutkan sama sekali. Mereka mengatakan, Nabi tidak melakukannya. Tapi Nabi mengatakannya. Maka ini menisbatkan kebatilan kepada Nabi, bahwa Nabi mengatakannya. Ya, contohnya seperti hadis apa? Palsu, baik dalam bentuk perkataan hadis tersebut atau dalam bentuk apa? Perbuatan. Atau mereka yang senang ikhtilaf. Jadi ada sekelompok orang yang memiliki pemahaman, biarkan ikhtilaf itu berkembang, perbedaan pendapat itu biarkan berkembang. Bahkan mereka apa? Mendukungnya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Nabi mengatakan, ikhtilaf umatku, perselisihan, perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman antara umatku, itu adalah rahmat. Nah, maka orang yang mengatakan ini adalah hadis Nabi, ini adalah menisbatkan kebatilan kepada Nabi, bahwa Nabi mengatakannya. Padahal Nabi tidak mengatakan hal itu. Jadi itu adalah hadis maudhu, hadis yang palsu. La asla lahu, tidak ada asal usulnya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Atau seperti bid'ahnya Sufiyah. Yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, tapi saya lupa ya bentuk apa, mengikatkan kain ya, untuk ngambil berkah dari kain tersebut, dan mereka mengatakan bahwa Nabi melakukan hal itu. Kemudian kata Syekh, padahal Nabi tidak melakukannya. Jadi hadis yang dibuat adalah hadis yang palsu. Iya. Jadi menyandarkan bahwa Nabi melakukan itu atau Nabi mengatakan itu. Maka tentunya ini akan bermuara kepada praktek membuat hadis palsu karena dinisbatkan kepada Nabi. Sementara Nabi tidak mengatakannya, Nabi tidak melakukannya, Nabi juga tidak meyakininya. Maka ini adalah sebuah kepalsuan. Dan Nabi telah mengeluarkan ancaman untuk hal ini. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mendustakan atas namaku dengan sengaja, maka tempatilah tempatnya dari neraka. Maka Nabi tentunya tidak akan mengatakan perkataan ini kecuali memang nanti akan terjadi. Maka Nabi mengingatkan, jangan melakukan hal itu. Dan memang terjadi banyak sekali hadis-hadis maudhu yang dikarang oleh orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam kebatilan mereka supaya didukung oleh orang lain, maka mereka mengatakan ini adalah dari Nabi. Ya, bahkan para ulama banyak ya menyusun khusus kitab yang isinya adalah kumpulan hadis-hadis maudhu. Seperti Imam Ibnu Jauzi ya, menyusun apa? Kitab Al-Maudu'at ya, yang isinya ada tentang hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Kemudian bentuk yang kedua contohnya seperti apa? Yaitu menisbatkan kebatilan kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ini adalah ajaran Nabi Muhammad. Tapi dia tidak mengatakan ini perkataan nabi, ini perbuatan nabi atau akidah nabi, tetapi ini yang difahami dari ajaran nabi. Seperti apa? Ya. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan contohnya. Seperti apa namanya? Peringatan kematian, ya. 7 hari atau hari ke-40 dan ke-60. Kalau ditanya termasuk kepada para pimpinan mereka, apakah Nabi melakukannya? Maka mereka mengatakan apa? Tidak. Apakah Nabi pernah menyuruh hal ini? Mereka mengatakan tidak. Lalu kenapa mengatakan ini? Maka mereka mengatakan, ini tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Bukankah isinya baca Al-Quran? Isinya adalah apa? Memberikan tausiah, nasihat, pengajian. Isinya adalah mendoakan orang yang sudah mati, sudah meninggal. Jadi mereka tidak akan mengatakan Nabi melakukannya, Nabi menganjurkannya, tidak. Tapi mereka akan mengatakan ini adalah sesuai dengan ajaran Nabi. Karena ajaran Nabi itu kan baca Quran. Ajaran Nabi itu apa? Berdoa. Ajaran Nabi itu apa? Memberikan sedekah. Jadi kalau menisbatkan kebatilan ini kepada Nabi sebagai pelaku atau mengatakannya, mereka tidak berani. Kenapa? Karena dalam ajaran mereka pun tidak ada seorang pun ulama mereka yang mengatakan itu. Tidak ada. Maka untuk menisbatkan kebatilan ini kepada Nabi, karena kalau tidak disebutkan kepada Nabi, jelas orang akan meninggalkannya. Maka mereka menisbatkannya dengan cara apa? Istimbat. Bahwa apa yang kita lakukan ini tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Ini sesuai dengan ajaran Nabi. Bukankah Nabi memerintahkan kita kepada membaca Al-Quran? Bukankah Nabi memerintahkan kepada kita untuk bersedekah? Bukankah Nabi memerintahkan kepada kita untuk berdoa? Allah itu benci kepada orang yang tidak berdoa. Silahkan berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah, Allah akan lebih menyukai hal itu, dan Allah akan benci kalau kita tidak berdoa. Jadi apa, dalil-dalil ini digunakan sebagai apa? Pendukung kegiatan ini. Tapi kalau ditanya apakah Nabi melakukannya atau Nabi mengatakan tentang kegiatan ini, mereka pasti akan menjawab tidak. Maka tetap saja itu juga merupakan bentuk penisbatan kebatilan kepada Nabi, cuma bentuknya tidak menisbatkan kepada Nabi sebagai pelaku, tetapi menisbatkan kepada Nabi bahwa ini sesuai dengan ajaran Nabi. Ya. Sehingga di sini Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam syarah kitab ini, beliau memberikan percontohan terhadap masalah yang ke-17 ini. Beliau mengatakan, "Wa kadzalika min hadhil ummah man yantasibuna ilal a'immah wa hum yukhalifunahum fil aqidah fayantasibuna ila Abi Hanifah wa ila Malik wa ila Syafi'i wa ila Ahmad wa hum ala aqidatil Mu'tazilah wal Asy'ariyah wa yansibuna hadzal i'tiqadal batil ila a'immatis salaf wa ma kana haula ila imam rahimahumullah mu'tazilatan bal kanu yuharibunal mu'tazilah wa ulama al kalam. Beliau katakan demikian juga dari umat ini ada yang menisbatkan diri mereka kepada para ulama, seperti menisbatkan kami pengikut Imam Abu Hanifah, kami pengikut Imam Malik. Kalau di kita kebanyakan apa? Pengikut Imam Syafi'i. Sehingga mungkin supaya masyarakat kita itu senang kepada kita, masjidnya dinamakan Masjid Imam Syafi'i. Atau sekolahannya disebut Sekolah Imam Syafi'i. Maksudnya ya untuk menarik simpati dari masyarakat. Ya tidak mengapa. Karena Imam Syafi'i seorang ulama. Tidak mengapa. Atau menisbatkan diri sebagai pengikut Imam Ahmad. Tapi kemudian beliau katakan wahum yukhalifunahum fil aqidah, tetapi mereka menyelisihi para ulama tersebut dalam aqidah. Wahum ala aqidatil mu'tazilati wal asyairah, mereka itu aqidahnya adalah mu'tazilah dan asyairah. Tapi kemudian mereka menisbatkan aqidah yang batil ini kepada para ulama salaf. Ya, seperti di kita banyak. Sehingga kalau saya dengar ya dalam debat tersebut ya, dalam perdebatan yang antara ustaz kita ini dengan perwakilan dari mereka itu seputar ulama apa? Syafi'inya, kitab-kitab Syafi'inya. Karena mungkin ya kalau disampaikan ini adalah pandangan dari ulama Hanafiyah atau ulama Malikiyah atau ulama Hanabilah, mereka tidak akan menerima. Kenapa? Kami ini Syafi'inya. Ya. Jadi mereka menisbatkan diri mereka sebagai pengikut Imam Syafi'i. Sehingga perkataan kami ini pengikut Imam Syafi'i ini mengakibatkan bahwa apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka yakini di dalam akidah ini adalah mengikuti Imam Syafi'i. Yang pada kenyataannya dikatakan oleh Syekh, Imam Syafi'i tidak seperti itu. Akidah mereka itu kan akidah Asy'ariyah. Mereka tidak mengatakan kita ini adalah pengikut akidah Syafi'inya. Tapi apa yang mereka katakan? Kita ini adalah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Tidak mengatakan apa? Syafi'inya. Tapi mereka mengatakan kami pengikut Imam Syafi'i. Dan sebenarnya Imam Syafi'i tidak mengajarkan akidah Asy'ariyah ini. Namanya aja akidah Asy'ariyah, bukan akidah Syafi'inya. Tapi karena Imam Syafi'i ini disepakati keulamaannya, keimamannya oleh seluruh kaum muslimin, maka ya agar mereka itu diterima dan dianggap benar, ya dinisbatkanlah kepada Imam Syafi'i. Oleh karena itu para ulama mereka menyusun bagaimana sesungguhnya akidah Imam Syafi'i. Dijelaskan tentang akidah Imam Syafi'i yang sesungguhnya apa, dan akidah Imam Syafi'i itu adalah akidah As-salafus salih, akidah salafiyah. Di dalam masalah asma dan sifat, kemudian di dalam masalah tawasul, dalam masalah ini apa sesuai dengan akidah siapa? As-sohabah. Jadi ya, sifat-sifat jahiliyah yang masih tersisa pada umat ini, di antaranya sifat yang ke-17 ini, bukan hanya dinisbatkan kepada para nabi saja, tetapi sekarang juga dinisbatkan kepada para ulama. Sampai-sampai apa? Ya, kalau dalam kelompok sufi ya, ada tariqah apa? Qadiriyah ya. Mereka menisbatkannya kepada Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Yang sesungguhnya Imam Abdul Qadir Al-Jailani adalah ahlu sunnah, imamu ahli sunnah. Imamu ahli sunnah. Yang akidahnya itu bertentangan sekali dengan apa? Dengan para pengikut tariqah Qadiriyah ini. Tapi karena Imam Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah seorang ulama besar yang diakui keilmuannya dan keimamannya oleh para ulama, oleh kaum muslimin, maka dinisbatkanlah tarekat ini kepada Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Kemudian al-masalah ats-tsaminata asrah, masalah yang ke-18. Qala al-muallif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-mas'alatu ats-tsaminata asrah, masalah yang ke-18. Tanaquduhum fil intisabi. Yantasibuna ila Ibrahim ma izharihim tarka ittibaihi. Tanaquduhum fil intisabi. Bertentangannya mereka di dalam masalah penisbatan, atau bertolak belakangnya mereka di dalam masalah penisbatan. Maksudnya apa? Maka di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yantasibuna ila Ibrahim, maksudnya, dan sebagai contoh, mereka menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim, bahwa mereka itu pengikut Nabi Ibrahim. Ma'a izharihim, sedangkan mereka menampakkan tarka ittiba'ihi, meninggalkan pengikutan terhadap Nabi Ibrahim. Artinya apa? Yang dimaksud bertentangan atau bertolak belakang mereka di dalam masalah intisab ini, bahwa antara pengakuan mereka dengan kenyataan yang terjadi itu adalah bertolak belakang. Seperti orang-orang Yahudi, mereka mengatakan kami ini pengikut Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi. Jadi mereka menisbatkan diri mengikuti Nabi Ibrahim. Tetapi pada kenyataannya, akidah mereka bertentangan dengan akidah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah Hanif, seorang yang menjauhkan diri dari kesyirikan, orang yang istiqomah dalam tauhid. Sementara orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Orang-orang Nasrani juga mengatakan kami mengikuti Ibrahim, karena Ibrahim itu adalah seorang Nasrani. Sementara dalam akidah mereka bertolak belakang dengan akidah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang ahli tauhid, sementara orang-orang Nasoro adalah ahli kesyirikan. Karena mengatakan bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Dan bahwasanya adalah bahwasanya Tuhan itu ada tiga. Jadi masalah yang ke-18 yang merupakan sifat dan kebiasaan orang-orang jahiliyah, bahwa kenyataan mereka baik dalam akidah, ucapan maupun dalam perbuatan adalah bertolak belakang dengan apa yang mereka akui di dalam menisbatkan ajaran dan pemahaman mereka kepada para nabi. Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullah hafizahullahu taala di dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah ini, beliau memberikan contoh ya, Wa min dzalika intisabul yahud ila Ibrahim ma'a imtina'ihim minal hajji wastingkarihim listiqbalil Ka'bah. Contohnya adalah bahwa orang-orang Yahudi mereka menisbatkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim. Bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang Yahudi. Bahwa ajaran mereka itu adalah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sementara mereka menolak untuk melaksanakan ibadah haji. Sementara mereka menolak untuk menghadap ke Ka'bah di dalam sholat. Padahal ajaran Nabi Ibrahim adalah haji. Padahal ajaran Nabi Ibrahim adalah dalam sholat itu menghadap kemana? Ke Ka'bah. Allah Ta'ala katakan di dalam surat Ali Imran ayat 96 dan 97, Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka wa huda lil alamin. Rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang terletak di Mekah, yang diberkahi dan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, yaitu Ka'bah. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di tempat itu terdapat tanda dan bukti yang nyata, yaitu maqam Ibrahim. Nah, sekarang orang Yahudi mau membantah apa? Ibrahim itu bukan di Mekah. Misalkan mereka mengatakan begitu, maka Allah Ta'ala katakan, tuh buktinya, ada maqam Ibrahim. Sampai sekarang maqam Ibrahim di apa? Diabadikan sebagai bukti bahwa Nabi Ibrahim itu apa namanya? Ya, Nabi Ibrahim itu yang menghidupkan Mekah, yang membangun kota Mekah, dan Nabi Ibrahim itu yang mensyariatkan apa? Haji dan sholat menghadap ke Ka'bah sampai akhir ayat. Maka bagaimana orang Yahudi ini menisbatkan ajaran mereka kepada Nabi Ibrahim, bahkan sampai berani mengatakan Nabi Ibrahim sebagai seorang Yahudi, sementara akidah dan perbuatan mereka tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, inilah diantara kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan sekarang pun ya, dari kalangan umat ini banyak kenyataan seperti ini. Mereka menisbatkan ini sebagai ahlus sunnah. Mereka menisbatkan ini sebagai jamaah. Kami ini ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kok dalam akidah berbeda? Sampai-sampai mereka mengatakan ya, kalau kami mah ahlus sunnah wal jamaahnya adalah Asy'ariyah. Memangnya Islam ini terbagi dua, ada Islamnya Nabi Muhammad dan ada Islamnya Asy'ariyah. Dan banyak yang mengatakan bahwa ini adalah ajaran Nabi SAW, ini sunnah Nabi. Sementara isinya adalah bertolak belakang dengan ajaran Nabi SAW. Kita dapatkan orang Mu'tazilah, orang Asy'ariyah, orang Jahmiyah, orang Murji'ah, semua menisbatkan diri mereka itu sebagai pengikut Nabi. Artinya mereka menisbatkan ajaran mereka yang berbeda-beda bertolak belakang ini kepada Nabi Muhammad SAW, sementara isinya ternyata bertolak belakang. Kenapa? Ya kalau tidak bertolak belakang mereka akan sepakat, tapi kok ternyata isinya beda. Asy'ariyah keyakinannya begini, Mu'tazilah begini, Murji'ah begini, Jahmiyah begini, Khawarij begini, kok berbeda-beda? Sementara semua menisbatkan ini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bisa dipastikan bahwa sesungguhnya ajaran mereka bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi mengajarkan cuma satu saja. Maka yang berbeda-beda ini tentunya bukanlah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masalah yang ke-18 ini ada kaitannya dengan masalah 17, ya. tentang masalah penisbatan kebatilan kepada Nabi dan Rasul, penisbatan kebatilan kepada para ulama, dan pada hakikatnya mereka itu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ulama. Karena bukti menunjukkan bahwa akidah mereka, perkataan mereka, dan perbuatan mereka ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para ulama. Ya. Untuk materi kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan kalau ada kesempatan yang lain. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Pertanyaan yang pertama, Allah menenggelamkan suatu kaum ke dalam bumi, apakah bisa diartikan dengan bencana longsor yang memakan banyak korban? Ya, kita katakan itu sebagai ya salah satu bentuknya, sebagai salah satu bentuk Allah menenggelamkan suatu kaum ke dalam bumi. Ayakhsifa bikumul ardu, Allah menenggelamkan mereka, menenggelamkan kalian kemana? Ke dalam bumi ini. Ya. Tetapi ketika terjadi longsor atau ketika terjadi tenggelamnya, mungkin dengan bentuk longsor atau gempa bumi sehingga apa? Tenggelam. Ya. Kita tidak memastikan bahwa orang tersebut mendapat azab sesuai yang disebutkan dalam ayat tersebut, tidak. Sebab bisa jadi mereka orangnya adalah orang yang soleh, maka ini adalah sebagai musibah dari Allah Ta'ala, musibah dalam bentuk kematian. Ya. Tetapi kita katakan secara umum bahwa longsor, ya, sehingga ada orang atau masyarakat atau kampung tertimbun oleh longsor, ya itu diantara bukti dari ancaman Allah Subhanahu Wa Taala akan menenggelamkan apa kalian ke dalam bumi, azab Allah Taala. Tetapi untuk memastikan ini terjadi di kampung anu, itu kita tidak bisa apa memastikan, kecuali kalau mereka adalah kampung orang-orang kafir. Tapi kalau di situ kaum muslimin, ya kita tidak bisa memastikan. Bagaimana kalau ada seorang yang mengatakan Anda salafiyun, jangan merasa benar sendiri. Bagaimana kita harus menjawabnya? Perkataan benar sendiri, ini maksudnya apa? Apakah cuma Anda sendirian, tidak ada orang lain? Maka ini adalah sangat-sangat salah. Karena yang namanya seorang salafi itu perkataan, perbuatan, dan akidahnya itu adalah mengikuti pendahulu, pendahulu yang soleh. Berarti dia tidak sendirian kan? Dia tidak sendirian. Maka perkataan ini salah. Maaf, saya tidak sendirian. Pendapat saya ini adalah pendapatnya Rasulullah, atau ini adalah perkataan Rasulullah, ini adalah perkataan para sahabat. Apakah saya sendirian? Kalau seandainya maksud sendirian di sini adalah bahwa di kampungnya cuma dia sendiri yang begitu, apakah jadi masalah? Kalau di kampung cuma sendirian yang benar, maka dua kemungkinan arti dari benar sendiri di sini, ini dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdaka. Yang namanya jamaah itu adalah yang mengikuti kebenaran walaupun kamu sendirian. kampung ini saya sendiri. Kamu jangan merasa benar sendiri dong. Mungkin dikatakan, ya saya gak tahu di kampung ini apa cuma saya sendiri yang mengatakannya, gak ada yang lain. Kalau cuma saya sendiri, ya mungkin di kampung ini saya sendiri. Benar, yang dimaksud benar sendiri. Di kampung ini cuma saya sendiri, mungkin yang mengatakannya, yang lain tidak ada yang mengatakan. Tetapi saya ini berjamaah. Saya mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, mengikuti para ulama. Kalau tidak percaya, nih buku dan kitabnya, baca. Ternyata apa yang saya katakan itu, ya itu diambil dari situ. Kemudian andaikan benar sendiri di sini maksudnya menyalahkan orang lain, tapi kayaknya maksudnya mungkin ke situ ya. Merasa benar sendiri itu artinya apa? Menyalahkan pendapat yang lain. Ya. Maka atau mungkin maksudnya di sini sombong apa ya? Merasa benar sendiri menyalahkan orang lain disebut apa? Kesombongan. Kita katakan menyalahkan sesuatu yang salah, apakah itu salah? Ketika seorang dengan sendirinya menantang, menyalahkan kesan-kesan yang lain, apakah itu salah? Imam Ahmad itu, beliau dengan beraninya dan dengan gagahnya melawan keinginan penguasa untuk menetapkan akidah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Apakah dengan sendirian melawan kebatilan ini berarti dia adalah seorang yang sombong? Karena kesombongan itu bukan menyalahkan sebuah kesalahan. Kesombongan itu adalah batarul haqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh terhadap orang lain. Ya kalau memang salah, harus disalahkan. Lalu kita katakan bahwa kebenaran itu ditunjukkan oleh dalil. Ya, andaikan yang berbeda dengan saya itu ternyata ada dalilnya, dan itu ada pendahulunya dari para ulama, saya menghormatinya. Tetapi andaikan yang ada itu adalah tidak ditunjukkan oleh dalil, juga tidak ada para ulama dulu dari salafus shalih, dari para sahabat yang mengajarkan seperti itu, maka ya kita tetap apa? Melawannya dan menentangkannya. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk menegakkan kebenaran. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Sampaikan kebenaran itu walaupun kita sendirian tidak ada yang mendukung. Karena sungguhnya Allah adalah yang akan menolong kita. Jadi benar sendiri di sini apa maksudnya? Kalau maksudnya adalah benar sendiri, maksudnya adalah kesombongan, suka menyalahkan orang lain, maka yang namanya kesalahan harus disalahkan. Yang namanya kesombongan bukan apa? Menyalahkan kesalahan orang lain, bukan. Yang namanya kesombongan itu justru menolak kebenaran. Itulah kesombongan. Ya. Yang lain? Ya. Pertanyaan sudah selesai, materi sudah selesai. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.